redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar, aku terima. Kekasih berpulang untuk selamanya. Jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosaku mohonkan ampunannya. Seakan terjawab dan kau terima. Air mata segala.